Tidurlah, tidurlah, wahai mata, dodoikan jiwanya dengan lena. Mimpikan yang indah, berseruling sukma, doaku untuknya seizinnya. Lupakan sengsara yang cemburu, tenggelam menjadi senda sayu. Semakin terhimpit, semakin ku kuat untuk bersamamu. Banyak dugaan ingin pisahkan kita berdua. Beranjau dan duri, bernista ketawa, kita teguh bersama. Biarkan ku sapu air mata hati yang mulia, memadamkan api, menyembuhkan luka. Semegahnya murni cinta kita selamanya. Engkaulah ratuku, engkau mutiara seumur hidupku, tiada bandingnya. Andai esok hari masih berkelana, kau datang ku bawa bersama bahagia. Biarkan ku sapu air mata hati yang mulia, memadamkan api, menyembuhkan luka. Semegahnya murni cinta kita selamanya. Engkaulah ratuku, engkau mutiara seumur hidup. Dodoikan jiwanya dengan lena. Mimpikan yang indah, berseruling sukma, doaku untuknya. Mimpikan yang indah, berseruling sukma, doaku untuk